السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Insyaallah taala pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita. InsyaAllah kita akan membaca surah Ad-Duha ya. Nah, insyaAllah kita akan membaca surah Ad-Duha. Baik. Pertama kita minta baca. Pak Ardan ya, silakan Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Kembali terima. Demi waktu duha dan malam dan demi malam apabila telah sunyi ya Ustaz. Iya betul. Ma wadda'aka Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu dan akhirat itu lebih baik untukmu daripada permulaan. Daripada permulaan di sini maksudnya sekarang Ustaz. Dunia ya benar. Daripada dunia ya. Dan sungguh Tuhanmu akan memberikan keridhaan ya Ustaz ya. Ya, kenikmatan. Kenikmatan keridhaan. Alam yajidka yatiman. Bukankah dia maksudnya Allah mendapatimu sebagai yatim lalu melindungimu dan dia mendapatimu seorang yang dolan di sini sesat apa apa Ustaz? Apanya? Dolan di sini. Bukan sesat. bukan sesat tapi bingung ya. Bingung. Bingung lalu memberikan petunjuk. Wajadaka dan dia mendapatimu ailan orang yang kekurangan ya Ustaz. Ya. Kekurangan lalu dia memberikan kecukupan ya Ustaz. Agna. Naam. Fa ammal yatima maka terhadap yatim janganlah engkau berwenang-wenang ya Ustaz. Betul. Nah. Wa ammasa ila falatanhar dan orang yang meminta maka janganlah dihardik ya hardik lalu wa amma dan yang terakhir dan terhadap nikmat rob kamu maka ceritakanlah ya Ustaz ya. Nah. Ceritakan. Nah, Ustaz. Ayat di Arab 3 ayat pertama. Silakan. Wa duha waw huruf qasam ad-duha majrur wa di sini qasam juga ya Ustaz ya. Apa ataf Ustaz? Sama, ini qasam juga. Qasam lail majrur idza harfu dzarfiyah syartiyah saja fil madi Ustaz ya. Fil madi Ustaz. Saja. Ya, saja fil madi. Madi. Failnya? Lail ya Ustaz. Ya, terus? Ma wata'aka ma huruf nafyin. Ya Ustaz. Wada'a fil madi. Wada'a fil madi. Failnya lafzul jalal Allah. Ka-nya mafulun bih. Failnya robuka Ustaz ya. Iya. Ka yang pertama berarti mafulun bih. Ka-nya yang kedua ini mudhof ilaih. Wa ma wa atof ma nafyin qala qala fil madi. Baik ya. Failnya kembali kepada robuka. Tes bar grafik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu. Baik Ustaz. Silakan Bu Aziza. Bismillah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Harfu istina. Lamu taukid. Naam, terus. Al akhiratu mubtada khairun khabar. Laka jar majrur, minal ula jar majrur. Walasawfa yu'ti rabbuka fatarbo wa harfu istiqnaf. Sawfa harfu istiqbal. Laknya yeah. Harfu tawqid. Lamu tawqid. Sawfa harfu istiqbal. Yu'ti fi'lun mudhari'. Naam. Fa'ilnya rabbu. Ka maf'ul bi rabbuka fa'il ka'nya mudhof ilai fata rabbu fa'nya fa'a. Fa harfu banyak terserah mau harfu atfin. Iya boleh. Fa'nya ya harap atap nggak apa-apa. Terus? Fa harfu atfin. Taru. Tarbo fi'lun mudhari'. Fa'ilnya rob. Emang tarbo sini yang ridho siapa? Ya ridho fa tarbo. Ya ridho siapa? Maka engkau pun ridho ya. Jadi tarto ini failnya ke anta. Anta. Failnya anta. Alam yajid ka yatiman fa'awa a al hamzah. Jangan a tapi al hamzah tu harfu istifham. Al hamzah tu harfu istifham. Lam harfu nafin. Jazmin. Lam harfu jazmin yajid fi'lun mudhari'. Majzum bilam ka maf'ul bi yatima maf'ul bi kedua ya apa ini? Iya benar, dia kan dia mendapati yatim Pak, jadi mendapati pertama kamunya sebagai maf'ul bi awal, yatimannya maf'ul bi sani ya. Iya, maf'ul bi kedua kemudian fa awa fa-nya harfu atfin, awa fil madi ya. Awa fi'lun madin, fa'ilnya apa nih? Domir mustatir huwa ya. Iya. Awa. Kembali kepada rabbuka ya. Kembali kepada rabbuka. Naam. Wa wajadaka bolang fahada wa harfu atfin. Wajada fi'lun madin fa'ilnya kerobuka. Ini kan masih kerobuka. Kerobuka semua. Ya, kerobuka. Kemudian ka-nya maf'ul bih pertama. Maf'ul bih kedua. Fahada harfu atfin hada fi'lun nadin fa'ilnya domir mustatir huwa. Ya, Ustaz. Ya, kembali ke robuka semuanya nih. Kembali ke robuka semuanya. Wa wajadaka ilang fa'agna wa harfu atfin wajada fi'lun madin ka fa'ilnya rob ka maf'ul bih awal fa'ilang maf'ul bih tani kemudian fa'agna fa'nya harfu atfin agna fi'lun madin fa'ilnya rob fa'ammal yatima falata qohar fa harfu istinaf amma sababi harfu sababi ya yeah. Harfu tafsir enggak boleh harfu tafsir terus al yatima maf'ul bi al yatima maf'ul bi muqaddam ya maf'ul bi muqaddam maf'ul bi muqaddam fala taqhar fala jawab syarat faknya kalau dalam amma sebenarnya dia namanya faknya robithah ya tapi dibilang atop juga enggak masalah karena setiap ada amma itu selalu diiringi dengan fa itu wajib sana berarti apa faknya atfin aja apanya faknya ya huruf atop aja aha fa hatu atfin lamnya lanahiyah takhar fi'lun mudhari' fa'ilnya rob hah fa'ilnya apa emang artinya apa fa'ilnya anta anta ya terus ya wa ammasa ila falatanhar ya wa alwawu harfu istinaf amma kayak tadi ya. Apa tadi? Harfu tafsilin. Tafsilin. Tafsilin, harfu tafsilin. Tafsilin ini artinya apa secara bahasa, Pak Ustaz? Tafsil itu perincian. Perincian. Asa ila maf'ul bih. Maf'ul bi muqaddam fala fa'nya harfu tadi harfu atfin la lanahiya tanhar fi'lun mudhari fa'ilnya anta wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya wa harfu istinaf amma tafsir aku tafsilin bi jar majrur dinikmati jar majrur robbika ini masih mudhof ya masih nyambung ya dinikmati robbika dinikmati robbi mudhof ilaih robbika juga sama ya mudhof ilaih lagi robbika mudhof ilaih fa hadif fa harfu atfin hadif fi'il amr fa'ilnya anta jadi fa hadif kan maka ceritakanlah ya baik jadi dia ini anta barakallahu fiik wa jazakallahu khairan jazakallahu khairan saya selanjutnya kita minta Pak Iqbal ya untuk baca tafsirnya. Baik Ustaz. Bismillah. Surah Duha. Aqsamallahu biwaqtid duha. Wal muradu bihin nahari kulluhu. An-nahari? Kok an-nahari? Wal muradu bihi an-naharu ya. Kan an khabar dia. Oh iya. An-naharu kulluhu. Kulluhu ya betul. Naam. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Antum sampai mana itu? Anda mau lengkap itu. Oh, lengkap. Aman, Ustaz. Wa bil laili iza sakana bi khalqi. Wa ishtadda, Ustaz ya. Wa ishtadda ya. Ishtadda zolamuhu. Zolamatu. Zolamuhu. Zolamuhu. Wa yuqsimullahu bima yasha' min makhluqatihi ammal makhluqi ammal makhluqu fala yajuzu lahu ay yuqsima bighairi khalqihi Bighairi khaliqihi. Khaliqihi, ya betul. Tadi salah. Fa'innal qasama. Fa'innal qasama bighairillahi syirkun. Nah. Ma tarokaka. Ayuhan nabiyu rabbuka. Nah. Wa ma abghadaka. Bibto'i ya Ustaz. Bibto'il wahyi angka. Naam. Ayo, ini terjemahin. Allah bersumpah dengan waktu duha. Yang berangsur dan berangsur-angsur. Yang mana berangsur-angsur? Ini ya. Wal-muradu. Wal-muradu tau Ustaz. Murad itu yang di, yang diinginkan. Oh. Yang dikehendaki, al-murad itu yang dikehendaki. Yang dikehendaki tadi. Artinya yang dikehendaki dengan duha itu adalah siang kulu seluruhnya. Jadi seluruh siang. Dan yang dikehendaki itu menjadi seluruhnya siang gitu Ustaz ya. Bukan dan, maksudnya yang dimaksud dengan duha itu bukan cuma waktu duha aja, tapi seluruh waktu siang gitu maksudnya. Oh, nah Ustaz. Jadi yang, ya paham. Jadi karena yang kan setelahnya walaili ya. Iya, betul. Jadi untuk menghubungkan antara dua ayat ini, maka makna duha adalah siang secara keseluruhan, bukan cuma duha aja. Nah Ustaz. Wabil laili itu, dan dengan malam. Ya, dan bersumpah dengan malam. Apabila menjadi tempat tinggal, tempat berdiamnya makhluk, apa tempat tinggalnya makhluk itu, Ustaz. Ya, maksudnya tempat istirahat. Tempat istirahatnya para makhluk. Dan keseluruhannya gelap malam ya. Keseluruhan. Istadda itu artinya menyeluruh, Ustaz. Bukan, istadda itu kayak semakin gelap ya. Istadda dari kata asyad, lebih keras, lebih tinggi. Jadi istadda itu maksudnya malam semakin gelap. Nah, Ustaz. Jadi malam semakin gelap. Nah. Dan Allah bersumpah dengan apa-apa yang menjadi, ya Allah itu bersumpah dengan apa-apa dari makhluknya. Iya, betul. Nama-nama. Terus amma makhluki fala yajuz dan adapun makhluk dia maka tidak boleh baginya bersumpah kecuali dengan nama penciptanya gitu Ustaz ya. Kecuali untuk penciptanya. Ayo gimana? Ya, maka tidak boleh makhluk itu bersumpah kecuali bersumpah dengan ia bersumpah dengan selain nama khalifihi ya penciptanya ya Ustaz. Nah. Ya. Maka sesungguhnya bersumpah dengan selain Allah itu adalah syirik. Apa yang di emang namanya apa? Ini kan banyak. Mana filsa? Ya betul. Jadi kamu tidak boleh meninggalkan. Oh, Gimana? Ma taroka ka rabbuka. Rabbmu tidaklah meninggalkanmu wahai Nabi. Gitu. Awat ya. Rabbmu tidaklah meninggalkanmu wahai Nabi, dan dia tidak membencimu dengan secara perlahan memberikan wahyu kepadamu. Ya, maksudnya kan ketika di zaman Rasulullah itu ada masa di mana wahyu itu enggak turun-turun, Pak. Ya. Jadi ini maksudnya. Nah. Sehingga apa orang-orang kafir itu mengejek ya, bahwa Nabi Muhammad ini sudah dicampakkan oleh Tuhannya. Ini ejekan kaum kafir Quraisy ya. Baik, nanti saya akan sekarang. Lanjut Pak, satu ini lagi. Baik. Satu paragraf tadi. Walad darul akhirati khairul laka. Walad darul akhirah. Walad darul akhiratu ya. Iya. Oh iya. Oh iya, ini maaf ya. Walad darul akhiratu khairul laka min darid dunya. Wala saufa yu'tika rabbuka ayuhan nabiyyu min anwa'il in'ami fil akhirati fil akhirati fatardha bidzalika. Dan sesungguhnya ad-dar itu apa namanya? Kehidupan akhirat. Di akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan di dunia. Dan pasti kelak Allah akan memberikanmu, Rabbmu akan memberikanmu, wahai Nabi, dari berbagai macam kenikmatan di akhirat. Di akhirat. Maka ridolah. Maka engkau pun ridho dengan. Engkau pun ridho dengannya. Nah, ya. Cukup pak ya. Barakallahu fiik. Fan wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Cuma kita minta Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ayat yang ke-6. Alam yajidka min qablu yatiman mata abuka wa anta hamdun fi batni ya Ustaz ya, batni. Fi batni ummika fa'awaka wa ru'aka wa wajadaka la tadri mal kitabu walal imanu fa'allamaka malam takun ta'lam wa wafakoka li ahsanal a'mala. Karena ada li ahsanil ta'mali wawajadaka fakiron fasako ilaika rozakoka wa agna nafsaka bil qona'ati wasbir. Hah? Gimana? Bil qona'ati wa wasobri ya? Ini masda apa? Oh, wasobri. Apakah kamu tidak memperhatikan dia mendapati kamu sebelumnya dalam keadaan yatim, bapakmu meninggal dan kamu dalam kandungan ibumu, fa'awaka, maka dia melindungi kamu, waro'aka, menjaga ya Ustaz, menjaga kamu. Iya. Awas sama ro'a sama artinya menjagamu. Melindungi jaga. Bahwa jadaka dan dia mendapati kamu la tadri tidak tahu mal kitabu walal imanu. Mal kitabu itu menulis loh deh. apa itu Al-Qur'an dan apa itu keimanan gitu. Oh, gitu menerjemahkannya. Apa itu Al-Qur'an dan apa itu keimanan? Fa'allamaka, maka dia mengajarkan kamu malam takun taklam, apa yang tidak kamu ketahui. wa wafaqoka li ahsanil a'mali. Wa wafaqoka, Pak Ustaz. Dia memberikan kamu taufik. Wafaqo yuafiku taufiqan. Jadi memberi kamu taufik. Oh, dan dia memberi kamu taufik li ihsanil a'mali. Ini gimana terjemahan Ustaz? Dan sebaik amal. Ini memberi taufik untuk amal-amal terbaik gitu. Oh, untuk amal-amal terbaik. Wa wajadaka fakiran, dan dia mendapatkan kamu fakir. Fasaq ilaika rozakaka, dan dia memberi kepada kamu rezekinya, rezekimu. Fasaq apa Ustaz? Memberi. Apa? Fasaq. Fasaq ilaika rizquka. Iya. Jadi memberikan kepadamu rezekimu. Oh, memberikan. Wa agna nafsaka. Wa agna nafsaka, dan mencukupi bagimu bil qanaati, kekuatan. Dan mencukupkan di jiwamu dengan qanaah dan kesabaran. Qanaah. Ini udah jadi bahasa kita. Dan mencukupi jiwamu dengan qanaah dan kesabaran. Ya, nah, terus terakhir amal yatima fala tusi muamalatahu. Oh, muamalatahu. Oh, muamalah biasa ya. Iya. Fala tusi muamalamal. Ya, terbalik. Sabar, Bu. Muamalatahu. Oh, maknanya a ini ya, mu'amalatahu. Fala tusik mu'amalatahu. Wa amma sa'ila fala tajharahu. Tajharahu, betul Ustaz? Bal atau amuhu. Wa amma sa'ila fala tuzjirhu bal atau imhu. Ini fil amr semua ini. Oh, benarnya fil amr. Jirhu bal at'amhu. At'imhu. At'imhu. Iya, at'im. At'ama yut'imu fil amrnya at'im. At'imhu. Oh. Wala tusjirhu bal at'imhu. Waqdi hajatihi. Hah? Hajatahu dong. Hajatahu. Wa qadi hajatahu. Wa amma bi ni'mati rabbikal lati asbaghaha 'alaika. 'Alaika. Fatahaddatsa biha. Ah? Fatahaddatsa biha. Oh, fatahaddatsa. Oh, ini amr ya. Fatahaddatsa biha. Fa amalati maka adapun maka ada pun kemiskinan Ustaz. Yatim. Paman yatimah. Yang mana? Artinya yang 9 sampai 11 ini, fa amal yatima fala tusi mu'alamat. Maka ada pun orang yatim, maka jangan engkau buruk muamalahnya. Tusi itu kan dari kata asa'a ya. Apa namanya? Memperburuk muamalah kepadanya. Oh, memperburuk nih artinya. Tusi. Banget tusi. Maka adapun terhadap orang yatim, terhadap anak yatim, jangan kamu memperburuk muamalahnya gitu. Iya. Wa amma sa'ila fala tusjirhu. Adapun terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu tujir apa Ustaz ya? Hardik ya, apa namanya? Engkau campakkan gitu. Engkau sakiti. Engkau sakiti. Bal at'imhu, bahkan ya. Akan tetapi berilah dia makan. Oh, akan tetapi berilah dia makan. Oh, ini maksudnya beri dia makan. Wa qodi hajatahu, dan cukupi hajat kebutuhannya. Wa amma bi nikmati rabbika, maka ada, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu yang asbaghaha. Asbaghaha apa? Yang mencukupi kamu, Ustaz? Bau. Adapun terhadap nikmat Rabbmu yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Oh, anugerahkan artinya. Bagaimana sih? Waqdi ya? Wa amma bi ni'mati rabbika allati asbaghaha 'alaika. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu yang asbaghaha, Pak Ustaz? Ya, yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Anugerah kepadamu. Fatahaddats biha. Maka sebut-sebutlah dengannya. Sebut-sebutlah, Pak Ustaz. Sebut-sebut, ceritakanlah. Fatahaddats biha. Maka ceritakanlah. Maka ceritakanlah. Baik, Pak. Wafika barakallah. Apa sebentar nih? Hujan deras nih suaranya jadi nggak jelas. Oh, makanya buruk suaranya. Baik. Jadi surat Duha ini Masya Allah membawa pesan yang sangat penting bagi kita. Diawali dengan Allah bersumpah dengan waktu duha. Ya, waktu duha, demi waktu duha. Wallayli idza saja, dan demi malam apabila telah gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Rabbmu tidaklah meninggalkanmu dan mengabaikan. Jadi asbabun nuzul dari surat duha ini adalah adanya celaan dari orang kafir Quraisy karena wahyu sudah lama enggak turun-turun. Sehingga orang kafir Quraisy ini mengejek Rasulullah, mereka mengatakan ya Muhammad telah dicampakkan oleh Tuhannya. Ini tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy. Makanya ayat itu untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ya Allah tidak meninggalkanmu, ya Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula mencampakkanmu, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu sungguh lebih baik bagimu daripada al-ula. Yang pertama, kan akhir itu maknanya adalah yang terakhir. Maksudnya yang terakhir adalah kehidupan di akhirat. Al-ula adalah kehidupan di dunia. Ya, banyak ayat yang menegaskan bahwasanya kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak, Rabbmu pasti akan memberikanmu berbagai macam kenikmatan. Di mana? Di surganya Allah Azza wa Jal. Yaitu di kehidupan akhirat yang Allah katakan jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Fatardha. Maka engkau pun ridho dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita nanti di surga. InsyaAllah ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah Rabbmu telah mendapatimu sebagai anak yatim? Maka ia merawatmu, memperhatikanmu. Wa wajadaka dhalla fahada. Dan Allah mendapatimu, wahai Muhammad, dhalan. Dalam keadaan kebingungan. Fahada. Maka Allah memberikan petunjuk. Maka Rabbmu memberikan petunjuk kepadamu. Seperti dalam surah Iqra ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kebingungan ya, akhirnya beliau bertahanus menyendiri dan akhirnya wahyu pun turun kepadanya. Wa wajadaka a'ilan fa'alna, dan Rabbmu telah mendapatimu dalam keadaan kekurangan, fa'alna, maka Rabbmu yang mencukupi. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap orang yatim jangan kau hardik. Maksud dari takhar adalah jangan dicampakkan, tapi harus diperhatikan. Karena orang yatim ini kan disebutkan dalam tafsirnya ini adalah orang yang mata abuhu wa huwa saghirun ya, orang yang ayahnya meninggal sedangkan dia masih kecil. Ya karena kan ya artinya tidak ada yang memikul tanggung jawab untuk memberi nafkah, sehingga kewajiban bagi orang yang di sekitarnya dan yang yatim adalah untuk memperhatikan hak-haknya ya. 6. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun kepada para peminta-minta ya, as-sa'ilnya artinya orang yang meminta, fala tanhar ya. Maka jangan kau hardik dia. Artinya kalau kita mau ngasih-ngasih dengan cara yang baik, kalau kita mau tolak, tolak dengan cara yang baik. Ya, ini maksud dari fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb-mu maka ceritakanlah. Ini bicara tentang hadisun ni'mah. Tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat. Ini dianjurkan ya. Kalau tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain, untuk mengajak orang lain bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau niatnya untuk pamer, niatnya untuk sombong, maka ini tidak boleh. Jadi tahaddus bin ni'mah itu, kalau dalam rangka mengingatkan orang lain betapa besarnya nikmat Allah, maka ini bagus. Ya. Tapi kalau tujuannya untuk pamer, jelas tidak boleh. Jadi yang dimaksud dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terhadap nikmat dari Rabb-mu, maka ceritakanlah. Ini dalam rangka mengagungkan nama Allah Azza wa Jal. Mengingatkan manusia bahwasanya Allah Ar-Razzaq. Allah ya, Allah lah yang maha pemberi rezeki. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini untuk menunjukkan kemaha pemurahan Allah kepada para hambanya. Ini boleh. Tapi kalau untuk menyombongkan diri, untuk pamer, jelas ini enggak boleh. Baik, ini faedah dari surah Ad-Duha. Selanjutnya kita baca surah Al-Lail ya. Baik, Al-Lail. Silakan baca Ibu Ali Imran ya. Surat apa, Pak? Al-Lail. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yakhsha wan nahari idza tajalla kama khalaqaz zakara wa unsa inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastakna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى amal akhazin indahu min nikmatin tujuzza illa bigo batsirabhi a'la wa la sawfa yardo. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha percaya. Balai demi malam apabila gelap. Apabila menutupi. Ya. Yaksa itu artinya menutupi. Ya kan maksudnya gelap. Yang menutupi. Demi malam apabila menutupi. Dan demi siang apabila terang benderang. Dan tidaklah dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya kamu itu bermacam-macam. Dan adapun orang-orang yang takwa, yang atau suka memberi dan bertakwa wasaddaqo bil husna dan membenarkan kebaikan-kebaikan yaitu surga maka Allah akan mudahkan baginya kemudahan jalan kemudahan hilang. Oh, hilang. Dari sana ya. Dari sana ya. Iya. Ibu bacanya sih. Ibu bacanya dari sini. Ibu bacanya dari sini aja. Jangan dari sini. Karena kan dia pindah halaman itu. Kelihatan. Enggak. Kan dia belum pindah halaman, tapi ibu udah pindah baca di sini, padahal di situ belum pindah. Oh. Ketahuan ya. Gak bisa. Tes. Gak bisa. Lihat orang-orang. Lihat orang-orang. Hah? Lihat orang-orang. Semua sama. Sebetulnya ada gangguan jaringan. Dianya yang jaringan. Jaringan dianya. Bukan ya, maksud saya dilihat itunya. Kamera. Mati lampu. Kata Ustadz. Nah, kan mati lampu. Bener kan? Ada WA group. Ada di